Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fa inna aslaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan pekan lalu, setelah kita mendengar keterangan Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, aqwal dari para ulama yang dari mazhab yang empat berkaitan dengan hukum kunut di dalam salat, pada kesempatan ini kita akan membaca fatwa Al-Imam Ibn Baz rahimahullah berkaitan pertanyaan yang diajukan kepada beliau rahimahullah tentang hukum kunut pada salat subuh. Baik. Dan kita berupaya untuk mendengar dan memperhatikan bagaimana penjelasan beliau agar betul-betul kita di atas ilmu terkait dengan permasalahan tersebut, karena ya terkadang kita mendapati sebagian kita ketika ditanya tentang suatu permasalahan hanya sebatas mengatakan pokoknya itu bid'ah. Loh kok bid'ah? Ya kata ustaz saya bid'ah. Maka yang demikian tidak semestinya. Ya, masing-masing kita berupaya sekemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk mengetahui permasalahan dengan dalil-dalilnya. Ya, sebagaimana ya kita ketahui bahwa al-ilmu ya ma'rifatul haq bidalailih. Yang namanya ilmu itu mengenal kebenaran dengan dalil-dalilnya. Qala rahimahullah, Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, beliau menjawab, awalan al-kunut fi subhi ghairu mashru'in ala wajhi dawam, bal huwa ghairu mashru'. Bahasanya kunut pada salat subuh secara terus-menerus ini tidak disyariatkan. Bahkan ya, kunut pada subuh, jadi secara khusus kunut pada salat subuh itu sendiri ghairu masyru'. Ya, pengkhususan pada salat subuh itu tidak disyariatkan. Fahuwa, beliau fahuwa ala aqallil ahwal an yakuna makruhan. Maka masalah ini ya, kondisi minimalnya hukumnya makruh. Wa zahirun nusus annahu bidah, dan zahir yang tampak dari nas-nas yang menyebutkan tentang ini, bahasanya kunut pada salat subuh, pengkhususan kunut pada salat subuh ini bid'ah. Kata beliau, walihada, oleh karena ini, sabata fi hadisi Sa'd ibn Tariq ibn Ashyam al-Ashja'i. Telah sabit, ini dalam sahih, dalam hadis Sa'ad ibn Tariq ibn Ashyam al-Ashja'i. Sa'ad ini tabi'in, adapun ayahnya ini sahabat, ini Tariq ibn Ashyam radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, hadis ini diriwayatkan Imam Ibn Majah. Qala, kata Tariq, kata Sa'd ibn Tariq, qultu li abi. Aku berkata, bertanya kepada ayahku. Ya abati, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali ha huna bil Kufah qariban min khams sinin. Wahai ayahanda, innaka qad sallaita, sesungguhnya engkau telah melaksanakan salat khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, demikian juga di belakang Abu Bakar, wa Umar wa Utsman, di belakang Umar, di belakang Utsman, ini di masa mereka menjadi khalifah. Kemudian wa Aliin hahuna, juga di belakang Ali. Ya, di sini bil Kufah. Di Kufah, ya, salah satu kota besar di Irak, Qariban min khamsi sinin, mendekati masa 5 tahun, ya, di belakang Ali ibn Abi Thalib. Kata Sa'd, ya, Sa'd ibn Tariq, akanu yaqnutuna fil fajr. Apakah mereka melaksanakan qunut pada salat fajar, yakni salat subuh? Faqala, maka dijawab ya oleh ayahnya, yakni Tariq ibn Asyam, ay bunayya muhdatsun. Ay bunayya muhdatsun. Wahai ananda, muhdatsun. Maksudnya apa yang ditanyakan tadi, perkara muhdats. Ya, perkara baru. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya, tidak melakukannya. Al-Imam Ibn Baz sebelumnya, hadis ini diriwayatkan Al-Khamsah ya, illa Aba Dawud, ya, diriwayatkan oleh 5 imam, yakni Imam Ahmad, kemudian 4 imam Ahlus Sunan kecuali Abu Dawud. Al-Imam Ibn Baz menyatakan, ya, sanadnya jayyid, Imam Al-Albani rahimahullah, beliau mensahihkannya dalam Al-Irwa, yani Irwaul Ghalil, pada nomor 435. Jadi hadis ini hadis yang sahih. Dan dari sini kita melihat suatu manhaj yang ada pada, yani, generasi awal umat ini. Mereka bertanya kepada para sahabat, termasuk dalam ini ayah mereka, tentang bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, demikian pula oleh para al-khulafa ar-rasyidin. Dan ini yang diajarkan oleh para sahabat manhaj ini. Ya, bagaimana Anas ibn Malik dalam riwayat As-Sahihain, dan sebagian ulama menyebutkan ini disampaikan di masa khilafah Ali, ketika beliau mendapati, melihat adanya perubahan pada sebagian tata cara ibadah manusia. Anas ibn Malik radhiyallahu an, ya, beliau menyatakan, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, falam asma' ahadan falam asma ahadan yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Sebagian riwayat menyebutkan la fi awwalihi wa la fi akhirihi. Aku telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Abu Bakar, demikian pula Umar dan Utsman. Aku tidak mendengar seorang pun, yakni dari mereka, tidak dari Rasulullah, tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Utsman, ya, mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Tidak di awal bacaan, tidak pula di akhirnya. Ini terkait dengan membaca pada salat jahriyah, salat yang diperdengarkan oleh imam. Demikian pula para sahabat yang lain, yang termasuk yang sudah kita lewati pada pembahasan az-zikir aqibah al-maktubah. Ya, bagaimana Ibnu Abbas memberitakan kepada kita tentang apa yang beliau dapati di masa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang menjaharkan zikir setelah salat wajib. Kemudian kata beliau selanjutnya, Al-Imam Ibnu Abbas rahimahullah, fahal yadullu annahu ghairu masyru'in al-qunut fi subh. Apakah ini menunjukkan bahasanya ya tidak disyariatkan kunut pada subuh? Hadzal kunut ad-daim, bahasanya kunut yang terus-menerus dilaksanakan pada salat subuh ini, fa huwa muhdatsun, maka ini sesuatu yang baru. Lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu wala khulafa'uhu al-madhkurun. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni terus-menerus kunut pada salat subuh, tidak pula para sahabatnya dan para khalifah yang disebutkan di atas tadi. Kemudian wa dhahaba qaulun min ahli al-ilm ila annahu yustahab. Dan ada pendapat dari sebagian ahlul ilm yang menyatakan bahwa kunut pada salat subuh ini mustahab, disunnahkan. Kasyafi'i wal jama'ati, dan dicontohkan oleh beliau seperti al-imam asy-Syafi'i dan sekelompok para ulama, khususnya dari kalangan asy-Syafi'iyah. Ihtajju bihadithin an Anasin, di mana mereka para ulama yang menyunahkan kunut pada subuh tersebut berhujjah dengan sebuah hadis dari Anas, sebuah hadis dari Anas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Bahasanya dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh, melaksanakan kunut pada subuh, pada salat subuh, hingga beliau meninggalkan kehidupan dunia ini, ini hingga wafatnya. Lakinnahu hadithun da'ifun inda ahli al-ilm, laisa bisabit. Akan tapi ini adalah hadis yang dhaif di sisi para ulama, yakni para ulama ahlul hadis, bukan hadis yang sabit, bukan hadis yang sahih. Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada silsilah ad-dhaifah pada jilid yang ketiga mulai dari halaman 384 sampai 389, 6 halaman, pada nomor hadis 1238 membahas secara panjang lebar tentang kedudukan hadis tersebut, di mana lafadz pada silsilah ad-dhaifah, Anas bin Malik menyatakan lam yatruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kunuta fi salatil fajri hatta yatawaffahullah. Jadi Anas menyatakan dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ya pernah meninggalkan kunut pada salat subuh, salat fajar hingga Allah mewafatkannya. Ya, beliau menyatakan bahwa hadis ini mungkar. Ya, salah satu di antara jenis hadis yang dhaif, hadis yang mungkar. Ya, ini hadis yang lemah yang menyelisih hadis-hadis yang sahih. Di mana dari Anas ibn Malik sendiri ya telah sahih. Ya, beliau menyatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin au da'a ala qaumin. Kata Anas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan kunut kecuali kalau mendoakan kebaikan untuk suatu kaum atau mendoakan kejelekan untuk suatu kaum. Apa yang dikenal dengan kunut nazilah. Ya, hadisnya diriwayatkan Al-Khatib dalam kitab Al-Kunut. Dan hadisnya sahih. Kemudian kata Al-Imam Ibn Baz selanjutnya. Ya, setelah beliau menyatakan akan tapi hadisnya dhaif. Ya, terkait dengan riwayat Anas ini di sana. Ya, dijelaskan oleh para ulama. Ada seorang rawi yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Namanya Isa Ibn Mahan. Ini rawi yang kebanyakan para ulama ahli hadis mendhaifkannya. Abu Ja'far Ar-Razi. Kemudian kata beliau, was-shawabu, dan yang benar, annal kunuta fis subhi innama huwa lin-nawazil khasatan. Idza nazala bil muslimina nazilatun. Rasanya kunut pada salat subuh ini hanya dilakukan ketika terjadi an-nawazil secara khusus, ini peristiwa-peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin. Mislu contohnya al-hurub allati yashunnuha al-a'da. Contohnya ketika terjadi peperangan di mana musuh-musuh Islam menyerang kaum muslimin. Nah, ini contoh peristiwa yang disebutkan dengan nazilah. Maka di situ ya disyariatkan untuk melakukan kunut dan tidak terkhusus pada salat subuh semata sebagaimana sudah disebutkan yang ditegaskan kerajihannya oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin pada seluruh salat-salat wajib di syariatkan ketika terjadi yang demikian untuk melaksanakan kunut nazilah. Baik, hal yang perlu untuk kita ketahui juga bahwa ya, ketika seorang imam dari a'immah ad-din ya, berpendapat semisal dengan yang terjadi pada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tentu ya kita berhusnuzan bahwa tidak sampai kepada beliau ya keadaan hadis yang menjadi hujah beliau. Karena tidak mungkin ya seorang imam menyengaja menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Syekh Ubaid Al-Jabi rahimahullah hafizahullah beliau menyatakan bahwa hal yang demikian ini terluputnya suatu ilmu dari seorang alim itu tidaklah menjatuhkan ya keilmuan orang tadi. Karena tidak ada kesempurnaan kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.